Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها المسلمون إخوان في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sangat besar yang Allah amanahkan kepada kita semua, yaitu nikmat di mana Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk bisa mengenal serta mengikuti dan berpegang teguh dengan jalannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, meniti perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala dengan beribadah kepadanya mengikuti jalan nabinya alaihi salatu wasalam. Suatu amanah yang besar di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadikan orang-orang yang mengikutinya akan dirasakan asing oleh manusia. Sebagaimana beberapa hadis yang telah kita lewati, di mana beliau menyatakan bahwasanya badal Islamu ghariba fasaya'udu ghariban kama bada'a. Maka Islam itu dahulu di awal permulaan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dirasakan asing. Di mana manusia ketika itu jahiliyah tidak mengenal ajaran Nabi alaihi salatu wasallam. Maka ketika dimunculkan, ditunjukkan ajaran beliau alaihi salatu wasallam yang merupakan wahyu dari Allah, dirasa asing. Wasaya'udul ghariba kama bada'a, wasaya'udu ghariban kama bada'a, dan akan kembali lagi dirasa asing sebagaimana permulaannya. Diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, di antara sebab keterasingan ketika itu, lindirasil ilmi, disebabkan karena dilupakannya ilmu agama, sehingga kembali lagi manusia menjadi bodoh akan agama nabinya alaihi salatu wasalam, sehingga mereka pun dirasakan asing. atau mereka menjadi merasa asing dengan ajaran nabinya alaihi salatu wasalam. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba lil ghuraba, kebahagiaan bagi mereka orang-orang yang dirasa asing tatkala berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab keterasingan tersebut dan dengan sebab orang-orang yang dirasa asing tatkala berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya kadangkala menjadikan mereka yang masih lemah keimanannya agak ragu dan menjadikan mereka bimbang untuk melaksanakan sunnah tersebut. Oleh karena itu perlu bagi kita mendengarkan nasaih wa taujihat, nasihat-nasihat dan bimbingan arahan-arahan dari para ulama kita yang mereka adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi, yang berusaha mengarahkan umat ini kepada arahan yang salimah, yang selamat, sehingga mereka betul-betul di dalam meniti perjalanan ibadah ini di atas keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka masih meneruskan risalah yang merupakan manuskrip muhabarah yang disampaikan oleh beliau Al-Allamah Fadilatul Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala, di mana beliau akan memaparkan hadis-hadis yang lainnya untuk mengingatkan kita tentang besarnya nilai sunnah ini. Maka sampai pada halaman yang ke 42 dari fotokopian yang ada. Enggak dibawa. Abu Ben enggak ngumumkan sebelumnya. Allahul musta'an. Khairan insyaallah. Tayyib. Maka kata beliau, al-hadithur rabi, hadis yang keempat, di mana sebelumnya beliau menerangkan tentang hadis makna jamaah, yang mana umat Islam ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Maka kemudian semuanya akan masuk neraka kecuali satu saja, yaitu al-jamaah. Siapa al-jamaah? Ditafsirkan oleh Abdullah ibn Mas'ud, ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak, yaitu mereka yang sesuai dengan al-haq, yang cocok sesuai dengan al-haq yang datang dari Allah dan Rasulnya walaupun bersendirian. Itulah al-jama'ah. Sehingga dikatakan oleh Nu'aym ibn Hammad, beliau menyatakan, mengomentari apa yang diterangkan oleh Ibn Abbas, kata beliau bahwasanya, fa innaka hina idzin antal jamaah, jamaah yaitu adalah sesuatu ataupun apa saja yang sesuai dengan al-haq walaupun bersendirian, maka ketika itu walaupun bersendirian engkau adalah dikatakan al-jamaah. Bagaimana mendudukkan makna ini? Adalah mereka al-jamaah, yaitu orang-orang yang bergabung, berkumpul bersama mereka ahlul haq. Ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Mereka akan dikumpulkan dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Wasiddiqin, orang-orang yang jujur dengan keimanannya, para sahabat nabi dan yang lainnya. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, itulah al-jamaah. Walaupun bersendirian, namun mereka akan bergabung dengan mereka. Sehingga dari sisi makna jamaah adalah kumpulan manusia, tidaklah hilang. Tidaklah hilang. Maka kemudian beliau memaparkan hadis yang keempat dalam bab ini. Hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Wahuwa mukharrajun fi sahihain wa ghairihima, yaitu hadis Hudzaifah ibnul Yaman yang dikeluarkan di dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, dan yang lainnya. Al-Imamul Bukhari mengeluarkan hadis ini dalam Kitabul Manaqib tentang keutamaan para sahabat. Dalam bab alamatun nubuwati fil Islam, tanda-tanda kenabian di dalam Islam. Di mana di dalam hadis ini Rasulullah akan memberitakan tanda-tanda yang belum terjadi, kejadian yang belum terjadi namun akhirnya terjadi. Nah, kenapa demikian? Karena beliau berbicara bukanlah dengan hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan. Diriwayatkan Bukhari di nomor hadis 3606. Dan al-Imam Muslim mengeluarkan dalam Kitabul Imarah bab wujubi mulazamati jama'atil muslimin inda zuhuril fitani wa fi kulli hal, bab tentang wajibnya mulazamah, berpegang teguh komitmen dengan jamaahnya kaum muslimin ketika munculnya fitnah-fitnah dan dalam setiap keadaan. Wa tahrimil khuruji 'ala ta'ati wa mufaraqatil jamaah, dan juga haramnya keluar memberontak kepada pemerintah dari keluar dari ketaatan dan memisahkan diri dari jamaah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitab Imarah bab tadi, nomor hadis 4761. Hadisnya panjang ya ikhwan, namun hadis ini terdapat banyak sekali pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Sehingga sebelum kita membacakan hadis ini, perlu bagi kita untuk seksama mendengarkannya dan memperhatikannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dengan apa yang ditunjukkan melalui hadis tersebut. Maka kata beliau, qala Hudzaifah ibnul Yaman, berkata Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafata ay yudrikani. Kata beliau, kanan nas, dahulu manusia, yakni para sahabat radhiyallahu anhum, yas'aluna Rasulullah, mereka bertanya kepada Rasulullah, anil khair, tentang kebaikan, bertanya tentang fikih agama, mahakul mar'ati ala rajul, apa hak istri yang merupakan kewajiban suami, bertanya. Yang lain bertanya, ya Rasulullah, idza salatul maktubah wasumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram adkhulul jannah, wahai Rasulullah, apakah kalau aku salat 5 waktu saja, puasanya ramadan saja, aku halalkan yang Allah halalkan, aku haramkan yang Allah haramkan, walam azid ala dzalik, aku tidak menambahkan satu pun dari hal tersebut, mungkin masuk surga? Bertanya demikian, bertanya tentang kebaikan-kebaikan fikih agama. Wahai Rasulullah, seorang yusalli yajidu yukhayyalu annahu yajidu syai'a, kayak-kayaknya dia keluar sesuatu, batal enggak sholatnya? Ini demikian. Para sahabat dahulu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan berupa fikih ibadah ataupun fikih muamalah, mereka demikian. Maka kata Hudzaifah, wa kuntu as'aluhu, adapun aku pun bertanya kepada Rasulullah, anisyar, tentang kejelekan. Ya Rasulullah, nanti akan kejelekan yang akan ditanyakan ditafsirkan oleh beliau. Kenapa bertanya tentang kejelekan? Makhafata ayyudarikani, karena aku khawatir kejelekan tersebut menimpaku. 6. Maka di sini diterangkan oleh para ulama Ketika Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu mendapatkan para sahabat yang banyak bertanya tentang fikih agama, hukum-hukum dan juga amalan-amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga dan yang lainnya, namun beliau bertanya tentang kejelekan, sesuatu yang bisa memalingkan orang dari ajaran yang benar, sesuatu yang bisa menjadikan seorang masuk ke dalam neraka, tentunya tidak menyenangkan. Maka kata para ulama, fihi dalilun ala hirsi Hudzaifah radhiyallahu anhu wa amqi ilmihi. Maka dalam keadaan seperti ini menunjukkan tentang kesemangatan Hudzaifah radhiyallahu anhu dan dalam keilmuannya. Keilmuannya dalam, kenapa? Atau di sini wa ghasarati basarihi wa basiratihi, dan juga amat dalam serta jauh pandangannya. Karena dia mengulas, ternyata orang kalau semangat mencari kebaikan terus, sementara ada syaitan di sana yang telah bersumpah kepada Allah, laqudannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim, sungguh aku akan menghalangi Bani Adam dari jalanmu yang lurus ini ya Allah, dari sisi depan ditakut-takuti, dari sisi belakang digandul-ganduli, dari sisi kanan disemangati beramal kebaikan sehingga melewati batas dia sudah jelek. Nah, sehingga Hudzaifah bin Yaman tidak merasa aman kalau seorang sekedar belajar kebaikan saja, sebab khawatir makhafata ayyudrikani, saya khawatir kejelekan ada padaku namun aku tidak tahu itu adalah kejelekan. Nah, sehingga dikatakan oleh para ulama rahimahullahu taala, araftu syarra la li syarr walakin li tawaqqi, aku mengerti mempelajari kejelekan bukan dalam rangka untuk berbuat kejelekan, akan tetapi dalam rangka untuk menjaga diri terperosok ke dalam kejelekan tersebut. Wa man lam ya'rifis syarra minal khair yaqa' fi, barang siapa yang tidak mengetahui, tidak bisa membedakan antara kejelekan dan kebaikan, orang tersebut akan terjatuh kepada kejelekan, menyangka itu baik. Suatu contoh, seorang tidak mau mengenal yang namanya syirik. Wah, janganlah, kalau kita berbicara syirik bisa dilempari batu. Nah, akhirnya dia pun menghindari berbicara syirik, akhirnya terjatuh kepada kesyirikan. Bagaimana itu? Yaitu takut kepada manusia. Kata Ibnu Mubarak rahimahullah, al-aman man tarkul amali min ajlin nasi riya'un wal amalu li ajlin nasi syirkun. Kata beliau, orang yang meninggalkan amalan dikarenakan khawatir dilihat manusia bisa terjatuh pada perbuatan riya. Apa itu riya? Syirik kecil. Ya, syirik kecil. Dan seorang melakukan perbuatan amalan yang baik karena berharap kepada manusia, maka ini adalah syirik, menyimpangkan ibadah kepada selain Allah. Terjatuh kepada kesyirikan. Loh, tapi kan akhirnya terjatuh juga pada kesyirikan. Demikian pula orang yang menghindari belajar bid'ah, antipati belajar bid'ah, akhirnya dia melakukan amalan menyangka kebaikan. Yang penting doa, yang penting zikir, yang penting amalan, yang penting amalan, tapi enggak ada dalilnya. Disangka itu kebaikan, akhirnya menjadi jelek. Terjatuh kepada kejelekan, beribadah melampaui batas. Nah, sehingga di sini Hudzaifah dengan kedalaman ilmunya dan pandangannya yang jauh bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang kejelekan, makhafata ayyudarikani, karena khawatir akan menimpa kepada mereka. Maka dari sini para ulama menerangkan bahwasanya dibolehkan di antara kaum muslimin untuk mengambil takhassus spesialisasi. Spesialisasi. Orang tersebut ingin takhassus, saya lebih mendalam bidang tertentu. Terutama di sini dalam pembahasan, kata para ulama, wa huwa ayyatafaqqah huwa aw ghairuhu aidha ila janibin dzalika fi ilmin ma yadurruhu, yaitu untuk mempelajari pengetahuan yang bisa membahayakan agamanya. Nah, boleh seorang mengambil spesifikasi, saya ingin memperdalam tentang sesuatu yang membahayakan agama dalam rangka untuk menjaga diri. Sebagaimana dilakukan Hudzaifah, sehingga akhirnya Hudzaifah dikenal sebagai sahibus sir Nabi, orang yang menjaga rahasia-rahasia Nabi. Dan beliaulah yang paling mengetahui munafikin di kalangan para sahabat. Hanya Hudzaifah. Sampai-sampai Umar radhiyallahu anhu, kalau ada sahabat yang mati, 6 orang yang mati, dan dia hidup di zamannya Nabi, bertanya dulu kepada Hudzaifah. Atau dia melihat kalau Hudzaifah nyolati, sholat di belakang. Ya, nyolati jenazah tersebut. Kalau tidak, ditinggalkan. Kenapa? Karena Hudzaifah orang yang mutakhassis, orang yang punya spesialisasi. Ya. Dia itu punya ilmu yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Jadi rujukan. Demikian pula di zaman sampai zaman berikutnya, seandainya ada orang dari kalangan ulama yang mereka itu memiliki kekhususan pengetahuan tentang hal-hal yang membahayakan, yang didasari di atas ilmu yang maurus dari Nabi, maka akan menjadi marja rujukan. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini Hudzaifah kemudian menguraikan. Fakultu, maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr, faja'ana Allahu bihadzal khair, fahal ba'da hadzal khair min syarr? Kata beliau, maka aku pun bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami dahulu berada di zaman dalam keadaan jahiliyah, tidak mengetahui syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kejelekan, amalannya sia-sia, ibadahnya menyimpang. 6. Faja'anallahu bihadzal khair, maka Allah datangkan kebaikan ini, mengenal engkau dan sunnahmu wahai Rasulullah, kebaikan. Maka beliau bertanya, fahal ba'da dzalikal khair min syarr, apakah kira-kira setelah kebaikan yang kami dapatkan ini akan datang kejelekan? Nah, itulah yang kita rasakan sekarang. Dulu kita jahiliyah, tidak mengerti ajaran Nabi. Sekarang kita walhamdulillah diberi hidayah oleh Allah, mengenal sunnah. Apakah kira-kira akan statis? Terus kita akan baik di atas sunnah atau dinamis? Mungkin bisa berubah, naik turun dan seterusnya. Nah, lah inilah ditanyakan oleh Hudzaifah yang seperti ini. Para sahabat yang lain bertanya, amalan yang bisa masuk surga apa Rasulullah? Ditunjukkan. Apa hukum seperti ini Rasulullah? Ditunjukkan. Nah, namun Hudzaifah dengan kecerdasannya memandang pandangan yang jauh bertanya yang demikian. 6. Maka dari itu di sini mukaddimah pendahuluan yang beliau tanyakan dengan mengatakan kami dahulu di zaman jahiliyah atau orang-orang jahiliyah dan kejelekan, maka ada tahzir, peringatan dari sifat jahiliyah serta jalan-jalan mereka dan agar supaya seorang muslim menjauhi sifat jahiliyah tersebut. Nah, yang itu sangat amat banyak. Untuk bisa lebih dalam mengetahuinya, antum bisa mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Ridwanul Bari dalam kajian live di radio, yang kalau live-nya jam 9 pagi setiap hari Senin, ataupun bisa diulang setiap hari Senin jam 5 sore. Di radio kita Al-Mansurah, beliau menyampaikan di sana, membacakan tentang sifat-sifat jahiliyah yang ada pada umat ini. Nah, maka Hudzaifah mengatakan, ini kami dahulu jahiliyah, kemudian mengenal Islam, mengenal ajaran Nabi. Kira-kira apakah akan statis terus di atas kebaikan atau akan datang kejelekan? Rasulullah mengatakan, na'am, ya, akan datang kejelekan. Akan datang kejelekan. Maka Hudzaifah bertanya, apakah orang kalau sudah jelek kemudian akan terus jelek? Fal ba'da dzalika syarrin min khairin, apakah setelah kejelekan tadi yang datang setelah kebaikan akan datang kebaikan berikutnya? Kata Rasulullah, na'am, ya, akan datang kebaikan lagi. Namun wa fihi dakhonun, padanya sudah ada kecacatan dan kotoran. Sudah ada kecacatan dan kotoran. Nah, inilah demikian. Maka Hudzaifah tidak terhenti di situ. Beliau bertanya, wa ma dakhanuhu ya Rasulullah, apakah kotoran dan kecacatan tersebut wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, qaumun yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadyi ta'rifu minhum wa tunkir. Kata beliau, akan muncul di sana suatu kaum, yaitu muslimin, mereka nam suatu kaum yastannuna bighairi sunnati, mereka mengambil sunnah namun bukan sunnahnya Nabi, mengambil tuntunan namun bukan tuntunan Nabi, wayahduna bighairi hadi, mencari petunjuk namun bukan petunjuknya Nabi. Naam, ta'rifu minhum wa tunkir, engkau akan mengenali siapa-siapa mereka dan engkau akan mengingkarinya. Mereka bukan di atas ajaran Nabi. Naam, baik. Naam, katanya masih sunnah, namun ada dakhon, ada cacat dan kotoran, sehingga mereka mengambil sunnah bukan sunnahnya Nabi, dan mengambil petunjuk bukan petunjuknya Nabi. Dan engkau yang mengenal petunjuk dan sunnahnya Nabi, mengenali siapa-siapa mereka dan engkau akan mengingkarinya. Akan mengingkarinya. Maka naam, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita tentang orang-orang tersebut nantinya. Naam, bahwasanya akan datang nanti, fa fihi dakhonun, orang kembali menjadi baik namun ada kecacatan dan kotoran. Kata Syekh Ubaid, yakni yaitu Islamun khalis, orang tersebut asalnya murni Islamnya. Tadinya masya Allah jahiliyah, belum kenal, kenal sunnah, masya Allah cinta dengan sunnah. Datang syaitan dengan bisikan-bisikan dan sebagainya, akhirnya datang kejelekan. Mulai tidak senang lagi dengan beberapa ajaran Nabi, dia senang lagi dengan ajaran Nabi. Namun fihi dakhonun, yaitu kata beliau, summa syar, kemudian kejelekan. Summa ba'da dzalikal Islam au dinin fihi dakhonun, kemudian datang kebaikan lagi ngikuti, namun sudah ada cacatannya. Yaitu apa? Mereka, maka di sini adalah adanya tahdzir bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari beberapa perkara. Dahonnya yaitu mereka qaumun yahduna bighairi hadyi, mencari petunjuk bukan dengan petunjukku dan mencari sunnah bukan dengan sunnahku. Maka kata beliau, hadzal lafdhaini, dua lafaz ini yang dimaksud kecacatan adalah orang yang tidak mau mengikuti sunnahnya Nabi. Datang Islamnya kembali. Namun ternyata bukan lagi mau mengikuti sunnahnya Nabi. Mengambil tuntunan bukan tuntunannya Nabi. Mengambil petunjuk bukan petunjuknya Nabi. Sehingga kata beliau, faulaika alqaumu ashabud dakhani hadhihi sifatuhum. Maka mereka itulah yang disebut ashabud dakhon, orang yang sudah terkotori dengan asap penyimpangan, kecacatan. Inilah sifat mereka. La yahduna bihaji Rasulillah, tidak mengambil petunjuknya Nabi. Wala yastannuna bi sunnatihi, tidak mengikuti sunnahnya Nabi, tidak mengambil sunnah dengan sunnahnya Nabi. Ya'riful mar'u minhum wa yunkir, akan ada seorang yang mengetahui siapa mereka dan dia akan mengingkari dengan tegas. Inilah demikian. Tadhhar minhum umurun haqqun wa minhum batilah. Kenapa diingkari? Karena orang tersebut nampak darinya ada perkara hak. Iya, sunnahnya ada. Namun kata beliau, wa umurun batilah, dan ada banyak perkara yang batil. Inilah yang namanya dakhon. Namanya apa? Dakhon. Naam. Ini demikian. Maka kemudian Hudzaifah pun bertanya. Kata beliau, hal ba'da dzalikal khairi min syarr? Apakah kira-kira setelah kebaikan yang terkotori tadi, yang sudah di sana terkotori dengan adanya penyimpangan, dengan adanya kerancuan, kira-kira akan datang kejelekan kembali? Nah, kata Rasulullah, na'am, ya, akan datang kebaikan kembali, akan datang kejelekan kembali. Apa itu? Du'atun ala abwabi jahannam, man ajabahum ilaiha qadhafuhum fiha. Kata beliau, ya, akan datang kejelekan kembali. Apa itu du'atu ala abwabi jahannam? Du'at jamak daripada da'i, para da'i yang menyeru kepada pintu-pintu jahannam. Para da'i yang menyeru kepada pintu-pintu jahannam. Man ajabahum ilaiha, barang siapa yang menyambut seruan da'i-da'i tersebut, qadhafuhum fiha, maka mereka akan menjerumuskan, melemparkan orang-orang yang mengikutinya ke dalam neraka jahannam. Maka ngeri sekali keadaannya seperti ini. Akan muncul da'i-da'i, setonkah, genderuwokah, ya, atau siapakah, Dracula dan sebagainya. Maka masih belum diberitakan. Maka Hudzaifah pun dengan tegas menanyakan, sifhum lana ya Rasulullah, karena kengeriannya. Barangkali saya mendapatkan yang seperti itu, tidak tahu hakikat umur perkaranya. Maka bertanya, sifhum lana ya Rasulullah, coba sifatkan kepada kami, bagaimana kategori da'i yang menyeru kepada neraka jahannam tadi. Maka Rasulullah pun mengatakan, hum min bani jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka adalah manusia dari kalangan keturunan kulit kita, bukan jin. Jadi bukan genderuwo, ya. Bukan hantu, namun masih manusia. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan mereka berbicara dengan lisan-lisan kami. Naam. Maka kata Syekh Ubaid, idzan, kalau begitu haula muslimun, kalau begitu mereka orang-orang muslim, orang-orang Islam. Lisanuhum lisanul muslimin, pembicaraan mereka pembicaraan muslimin, Al-Qur'an, sunnah Nabi. Nah, demikian. Wa ausafu mausaful muslimin, sifat-sifat mereka sifatnya orang Islam. Muslimuna fi dhahir, muslim secara lahiriah, kelihatan Islamnya. Wa asma'uhum asma'ul muslimin, nama-nama mereka nama-nama Islam. Falaisu ajaniba wala ghuraba'a ala ahli al-Islam. Mereka bukanlah orang yang asing dan bukan pula orang yang aneh menurut ahli Islam. Nah, jadi ada tanda-tanda masya Allah keislamannya bagus dan seterusnya. Namun du'at ala abwabi jahannam. Faman hum idzan, kalau begitu siapa mereka, kata Syekh di sini? Mereka hum ahlul bidah. Mereka adalah ahli bid'ah. Mereka kafir? Bukan. Muslimin. Nah, pakaiannya Islam? Islam. Namanya Abdullah, Muhammad. Namanya siapa lagi? Mungkin ada yang namanya Abdul siapa? Aziz, namanya siapa? Dan seterusnya sebagai contoh. Hasan dan seterusnya sebagai contoh. Nama-nama muslimin. Nah, bukan namanya misalnya siapa namanya? Oh, nama-nama orang-orang kafir. Michael Jackson, tidak ya. Bukan ya. Atau siapa lagi? Bukan, namanya nama-nama muslim. Pakaiannya muslim. Barakallahu fikum. Bahkan nampak dari mereka tanda-tanda keislaman. Berbicaranya Al-Quran dan Sunnah. Berbicara lisan Islam. Hum ahlul bidah fil haqiqah. Ahlul bidah wal muhdatsat. Maka kata Syubat, mereka hakikatnya ahlul bidah. Yang senang mengada-adakan. Allati adallatin nasa illa man rahimallah, yaitu orang-orang yang telah menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Kecuali yang Allah selamatkan dengan rahmatnya, tidak bisa disesatkan oleh mereka. Ini demikian. Maka kata beliau, nam, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya yang sahih yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam Kitabul Fitan, bab tentang zikrul fitan wa dalailiha, penyebutan fitnah dan tanda-tandanya, di nomor hadis 4252, dan Tirmidzi mengeluarkan pula di nomor hadis 2229 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam sahihah nomor hadis 1957. Rasulullah menyatakan, innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin, hanyalah yang aku takutkan akan menimpa umat Islam. Umatku ini adalah al-a'immatal mudillin, tokoh-tokoh yang menyesatkan, para a'immah yang menyesatkan. Karena mereka disifatkan oleh Rasulullah du'at ala abwabi jahannam, para da'i yang menyeru kepada pintu jahannam, yang sifat mereka adalah yatakallamuna qaumun min jildatina, dari kulit kita, masih muslim, manusia bukan jin, masih muslim bukan kafir. Wa yatakallamuna bi alsinatina, berbicara dengan lisan kita, bisa membawa Al-Qur'an, bisa membawa hadis. Namun mereka kenapa bisa dikategorikan sebagai da'i-da'i penyeru pintu neraka? Karena mereka adalah ahlul bid'ah. Mereka orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatkan tentang bid'ah di dalam hadis Al-Irbat Ibnu Sariyah radhiyallahu anhu, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, semua kebid'ahan adalah di neraka. Dan semua kebid'ahan adalah sesat, dan kesesatan itu adalah di neraka. Seluruh kesesatan di neraka. Dalam riwayat lain ada tambahan wa ahluha, dan orang yang melakukan kesesatan tersebut di neraka. Sehingga di sini kita semakin seksama dan waspada. Ternyata kebaikan yang ada tidaklah kita merasa aman sekarang ini, karena akan ditimpakan kepada kita kejelekan berupa syubhat, berupa kerancuan-kerancuan yang kadangkala akan menjadikan orang-orang yang dia tidak diberikan rahmat oleh Allah terbawa syubhat, meninggalkan sunnah Rasulullah. Dan dikala hati nuraninya masih lurus, kadangkala dia kembali kepada al-haq. Nam, kembali kepada al-haq, namun tatkala hawa nafsunya masih mempengaruhi, dia pun ketika dalam al-haq tersebut masih ada dakhon, ada kecacatan dan kotoran, sehingga kadangkala mengambil sunnahnya Nabi, kadangkala tidak. Nam, ketika sudah demikian, ternyata akan muncul bahaya berikutnya, yaitu akan di sana muncul para dai yang menyeru kepada kesesatan, yang mereka disifatkan oleh Nabi du'atu ala abwabi jahannam. Maka bagaimana kira-kira kalau kita mendapatkan yang demikian? Maka Hudzaifah tidak berhenti di situ, tahu terus berhenti. Lihatlah kesemangatan Hudzaifah. Ya. Miliki semangat yang harus kita contoh. Jangan sampai kita belajar ketika diterangkan doa tala abwabi jahannam, lah sudahlah, saya enggak mau tahu, lebih baik tidak belajar. Tidak. Maka lihatlah Hudzaifah tidak berhenti di situ, kata beliau radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ma ta'muruni in adrakani dzalik, wahai Rasulullah, apa yang kau perintahkan jika aku mendapati keadaan yang seperti itu? Dihadapkan dengan du'at ala abwabi jahannam. Sudah. Bagaimana? Apakah mau melarikan diri saja? Ya. Ataukah kita itu akan menghadapinya? Ataukah akan kita bagaimana? Maka Hudzaifah bertanya, bagaimana ya Rasulullah kalau kita mendapatkannya? Maka kata Rasulullah, talzam jama'atal muslimina wa imamahum, maka komitmenlah, berpegang teguhlah dengan jama'atal muslimin, dengan jama'ahnya kaum muslimin. Kita telah mengenal makna jama'ah, nam, yaitu al-haq walaupun bersendirian. Muslimin yaitu para sahabat Nabi, Nabi, para sahabat dan seterusnya. Talzam jama'atal muslimin. Naam, maka berpegang teguhlah engkau dengan jama'atal muslimin wa imamahum, dan imam mereka, penguasa mereka. Maka kata Syekh Ubaid, hadza dalilun. Ini ada dalil. Ala anna ar-rayatal lati yarfa'uha amirun muslimun hiya sabilun min subulin najah. Naam, ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwasanya bendera yang ditegakkan atau yang diangkat oleh Amirul Muslimin, yaitu oleh penguasa Muslim, ini merupakan jalan diantara jalan-jalan keselamatan. Wa annal hukumatal muslimata hiya tariqul khullas minal fitan, dan bahwasanya pemerintahan yang muslimah ini merupakan jalan untuk keluar dari berbagai ujian dan perpecahan. Li'anna biha tajtami'ul kalimah, dikarenakan dengannya akan menjadi satu yang namanya kalimat. Wa biha yunsarul madlum, dan dengan adanya ketundukan kepada penguasa muslim akan ditolong orang-orang yang dizalimi. Wa yurdi'ul zalim, dan akan ditegas, diperlakukan secara tegas orang-orang yang berbuat zalim. Wa yu'adul hukuk, dan akan dikembalikan hak-hak tersebut. Maka naam, siapakah imam muslimin sekarang? Siapakah imamul muslimin atau jamaah muslimin itu? Maka komitmenlah kalian dengan naam jamaatul muslimin, jamaah kaum muslimin, kata Syekh Ubaid. Maka beliau menerangkan, al-allamah Syekh Ubaid hafizahullah menerangkan jamaatul muslimin. Yang dimaksud jamaah muslimin, humul jamaatul ladzina ijtama'u ala amirin lahum bayya'u, yaitu mereka jamaah yang ijtama'u, mereka berkumpul di atas satu penguasa yang telah mereka sepakati untuk berbaiat kepadanya. Baiat di zaman dahulu diberikan kepada Nabi dengan cara menjabat tangannya. yang tidak menjabat tangan beliau dengan cara mendengar dan taat kepada beliau. Inilah baiat. Adapun di zaman sekarang ini, bukanlah yang dimaksud baiat di sini adalah yang diadakan oleh kelompok-kelompok sempalan yang mereka menyeru kepada baiat atas imam-imam mereka. Bukanlah itu. Maka baiat yang ada sekarang adalah mendengar dan taat kepada waliyul amril muslim, penguasa negara yang Islam, yaitu Amirul A'zam, pemerintahan muslim. Ini demikian. Bagaimana as-sam'i wa ta'ah, sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sam'i wa ta'ah. Kami membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat, maka kita pun mendengar dan taat. Sehingga tatkala seandainya terjadi perselisihan yang dikatakan oleh Syabdurrahman ibn Abdul Latif, bahwasanya haula ulatul umur, mereka pemerintah, yatawallana fil khamsah, mengurusi urusan kita dalam lima perkara, diantaranya al jamaah, solat berjamaah, wal jum'ah dan solat jum'ah, wal aid, solat aid, wal jihad dan juga jihad fi sabilillah. Harus bersama mereka. Mereka menentukan yang namanya Eid, misalnya hari Rabu. Naam, walaupun di Arab sudah terlihat hilal hari Selasa, maka kita bersama pemerintah. Karena ini tidak bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah menyatakan, "Shaumukum yauma yasumun wa fitrukum yauma yuftirun wa abhakum yauma yudhahun." Puasamu adalah tatkala mereka manusia yang banyak, mayoritas muslimin bersama pemerintahnya berpuasa. Demikian pula Idul Fitrimu juga demikian, dan hari Adhamu menyembelihmu juga tatkala mereka menyelenggarakan Idul Adha. Nah, sehingga inilah kembali ke sana. Ini demikian. Maka kata beliau, sehingga kami, kata beliau, kata Syekh Ubaid hafizahullah, wa nahnu, dan kami huna, di sini di Madinah, fi ardil haramain, di tanah, dua tanah haram, Mekah dan Madinah. Wa ma jawaraha minal jaziratil arabiyah, dan juga negara-negara tetangga daripada kepulauan Arab. Jazirah Arabiyah al-ma'ruful yaum bil mamlakatil Arabiyah tis-Saudiyah, yang dikenal sekarang dengan mamlakah Saudi Arabia. Jama'atun muslimin, semuanya lah dikatakan jama'ah muslimin. Naam, walhamdulillah. Naam, demikian. Maka kita berpegang teguh dengan mereka. Artinya demikian, dengan para pemimpinnya. Naam, dan siapakah pemimpinnya? Yaitu raja ketika itu. Nah, inilah mereka. Sehingga, nah, ketika demikian kita kembali kepada pemimpin kaum muslimin. Berpegang teguh dengan mereka. Namun, tetap dalam koridor secara umum yang tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Karena yang namanya jamaatul muslimin secara asal adalah Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Sehingga selama tidak bertentangan dengan sunnah, maka kita pegang. Fa illam takun lahum jamaatun wala imam, bagaimana kalau tidak didapatkan adanya jamaatul muslimin atau imamnya? Tidak ada, bagaimana ya Rasulullah? Naam, ada, namun bukan di atas sunnah. Naam, ada namun bukan di atas sunnah. Misalnya ditetapkan di sana Nasallahu alaihi wasallam al-afiyah. Mudah-mudahan jangan sampai, atau kita enggak usah contohkan saja, ya. Ada di sana keputusan yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Bolehkah seorang wanita di dalam bekerja mengenakan jilbabnya? Maka ditetapkan sebagai qarar, sebagai aturan, tidak boleh sebagai misal. Nah, tidak? Tidak boleh. Maka apakah kita akan berpegang teguh dengan jamaatul muslimin kembali kepada ini? Jawabannya, jamaatul muslimin di sini adalah jamaahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika tidak dapatkan yang demikian? Maka Rasulullah mengatakan, fa illam takun lahum jamaatun wala imamun fa'tazil tilkal firaqa kullaha, tinggalkan kelompok-kelompok itu seluruhnya. Nah, tinggalkan. Kenapa demikian? Walau anta adda ala asli syajaratin, walaupun engkau diboikot sehingga hanya bisa menggigit akar pohon. Nah, menggigit akar pohon. Hatta yudrikakal maut, sampai pun dengan maut menjemputmu, kematian menjemputmu. Wa anta ala dzalik, dan kau terus di atas agama yang hak tadi. Inilah menerangkan makna lebih tandas mengenai perkataan Ibnu Mas'ud, jamaah itu adalah yang sesuai dengan al-haq, walaupun satu orang. Nah, ketika terjadi perselisihan, kembali kepada jamaatul muslimin yang ada. Pemerintah muslimin selama tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Nah, ini demikian. Sehingga di sini, ayuhal muslimuna wal muslimat, wahai sekalian muslimin dan muslimat, hadza ghaidun min faidin, ini adalah sebagian contoh kecil dari contoh-contoh yang banyak dari petunjuk Nabi. Nah, kalau kita buka kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, penuh dengan banyak pelajaran tentang di sana bagaimana kekokohan para sahabat menghadapi ujian-ujian. Dan lebih-lebih kalau kita buka kitab-kitab yang menerangkan tentang tarjamah biografi para rawi-rawi hadis, maka kita akan melihat bagaimana kekokohan mereka berpegang dengan sunnah walaupun bersendirian. Nah, ini demikian. Maka ini hanyalah sebagian kecil dari contoh yang banyak. Wa man khalatat as-sunnatu basyasatahu basyasata qalbihi. Nah, maka barang siapa yang sunnah Nabi ini telah menyentuh kepada kolbi hati nuraninya, lubuk hati yang paling dalam. Nah, satu, kalau sunnah sudah sampai bahasa satu kolbi, lubuk hati yang paling dalam. Wahada ko ayat tanzilil karimi wal wahadisan nabiina sallallahu alaihi wasallam, dan orang tersebut betul-betul paham serta mencermati ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabayyana lahu, akan nyata dan jelas baginya. Atammal bayan, sejelas dengan kesempurnaan penjelasan, anna ada sunnah lan yaskutu, bahwasanya musuh-musuh sunnah tidak akan diam. Tidak akan diam. Seorang sudah mengenal sunnah, datangkan syubhat, jatuh kepada kejelekan. Sudah kejelekan, kembali kepada sunnah, ajak kepada kebidahan. Nah, atau dia diberikan petunjuk yang lainnya, bukan petunjuk Nabi. Sudah demikian, datang yang jelek, diajak kepada kebid'ahan. Nah, sehingga di sini musuh-musuh sunnah tidak akan ridho dan tidak akan diam. Wa anna ala sunnati la yanfaku an adahum wanas bil makaidillahum wa badlil juhdi fitanfiri awamin nasi wa khawasihim minhum illa man rahimallah. Dan adalah ahlu sunnah, la yanfaku an adahum, tidak akan lepas, tidak akan lolos dari gangguan mereka. Diganggu dengan lisannya, dicemooh, dituduh macam-macam, mutasyadid, orang yang kaku keras, katanya gitu. Bukan di sini saja, bahkan sampai di Mekkatul Mukarramah. Demikian. Mereka mendengar nama Syekh Rabi bin Hadil Madkhali, la mutasyaddid. Nah, demikian. Bahkan ada cerita dahulu, ya, asatidah kita sebagian tatkala mau ke Yaman singgah di Son'a, ditanya oleh orang Yaman, engkau mau kemana? Saya mau belajar kepada Syekh Mukbil. La, jangan. Kenapa? Mutasyaddid, orang yang kaku keras, katanya demikian. Lihatlah, padahal di dalam sejarah Ahlul Yaman yang dahulunya Syiah, sebelum Syiah Yahudi, karena Syiah ini adalah mengadopsi dari Yahudi. Rasulullah mengutus ke sana delegasi-delegasi, Abu Musa Al-Asy'ari, Mu'adz bin Jabal dan yang lainnya. Namun belum mendapatkan kesuksesan yang gemilang. Datangkan berikutnya, masa-masa berikutnya sampai zamannya Imam Asy-Syaukani, bahkan Amir As-Son'ani, Al-Amir, belum mendapatkan kegemilangan. Hingga akhirnya datang Syekh Mukbil rahimahullah, menerangkan sunnah. Orang yang dahulunya Allahu Akbar lurus tangannya, ketika kita sholat di sana di pasar-pasar, azan sudah pada langsung ke masjid, Allahu Akbar, dan tidak berani melangkah di depan orang yang sholat. Subhanallah. Yang seperti ini dikatakan mutasyadid, orang yang kaku keras. Nah, demikian. Inilah usaha al-sunnah, dicemooh dengan lisannya. Nah, ini demikian. Nah, barakallahu fikum. Tidak akan lepas dari gangguan dia, lisan ataupun tangan, diribuki dakwahnya. Nah, ini diribuki. Demikian. Namun bersabar al-sunnah. Imam Malik rahimahullah dikala menulis kitab Al-Muwatta yang isinya periwayatan sampai kepada Nabi, bahkan banyak sulathiyat di situ, sanad-sanad yang tinggi. Ini nanti kalau sudah belajar hadis. Maka datang di sana yang lainnya ikut-ikutan menulis Al-Muwatta, Al-Muwatta, Al-Muwatta. Ya. Supaya orang nyaman. Bagaimana? Laporkan ke Malik. Jawaban beliau, "Maka nalillahi ya ta." Apa yang dilakukan karena ikhlas, karena Allah, pasti akan langgeng. Dan walhamdulillah semuanya hilang. Tetap Al-Muwatta Imam Malik sampai sekarang dipelajari. Nah, disinilah tidak akan lepas, tidak akan lolos dari gangguan mereka Ahlussunnah. Wala nas wala yanka wala yanfaqu an adahum wa nasbi wa manasbil maqayidilahum. Dan juga tipu daya, tipu daya mereka dibikin kesamaran-kesamaran. Nah, tidak akan lepas Ahlussunnah. Nah, mesti akan dicampur yang kita katakan tadi, diribuki. Baik dengan penampilan, gaya, dan lain sebagainya. Diribuki, tidak akan lepas. Wa badlul juhdi fitanfiri awamin nasi wa khawasihim. Dan upaya yang sangat keras dari mereka, orang-orang yang benci kepada sunnah, musuh-musuh sunnah. Dari apa? Dari usaha tanfiri awamin nas, menjadikan orang-orang yang masih awam lari dari ahlus sunnah. Nah, atau juga khawasihim, orang-orang yang sudah mulai belajar sunnah, dijauhkan dari ahlus sunnah. Illa man rahimallah, kecuali yang selamat itu hanyalah orang yang dirahmati Allah. Ini demikian. Nasallahu alaihi wasallam al-afiyah. Sehingga idzan, kalau begitu kata Syekh, fama yasna'u sahibus sunnah, apa sekarang yang harus dilakukan orang yang betul-betul cinta kepada sunnah? Mendapatkan iya ya, mirip sunnah, hizbiyun. Tampilnya penampilan sunnah. Ahlus sunnah yang disampaikan Al-Qur'an, hadis Nabi sebagai tafsirnya, bahkan para akwal para sahabat sebagai penjelasan daripada hadis tersebut. Oh, kalau begitu thariqatus salaf, sudah jalannya salaf. Namun dia melihat ternyata kenyataan, loh, orang tersebut masya Allah pemaparannya bagus, sehingga nanti akan ditinjau di sini. Lainlah Syekh akan menerangkan kepada kita bagaimana kita menilai seseorang. Nah, Di sini, idzan, kalau begitu apa yang harus dilakukan oleh sahibus sunnah? Waqad madha fi hadza masyiatullahin nafidah, telah lewat berlalu dalam bab ini takdir Allah yang telah terjadi, yang mesti terjadi. Waqadat hikmatuhu, dan telah apa? Berlaku pula hikmah Allah Subhanahu wa taala, annahu yahya man hayya an bayyinah wa yuhliku man halaka an bayyinah. Allah akan menghidupkan orang yang hidup di atas keterangan-keterangan yang jelas dan membinasakan orang yang binasa di atas keterangan yang jelas. Maknanya, orang yang mengikuti sunnah sekarang, mereka tahu yang dia ikuti inilah sunnah, dan yang binasa, yang tadinya sudah kenal sunnah, mengikuti karena apa? Iya, gimana ya Jan, karena berat ya, gimana binasanya pun karena dia sudah jelas kebinasaannya, menyimpang dari sunnah. Nah, sehingga jelas Allah matikan, Allah hidupkan hati-hati mereka dengan sunnah yang semakin tumbuh. Jelas ini sunnah, pijakannya Al-Quran, sunnah Nabi, dan juga akwal sahabat dengan bimbingan para ulama yang mereka lurus mengikuti ajaran Nabi. Nah, yang tidak memanipulasi, nah, yang tidak mengurangi dan menyelewengkan serta menyamarkan apa yang dimaui dari ajaran tersebut. Nah, ini demikian. Sehingga akan jelas mereka yang menyimpang pun ya karena wis ngerti, jangan gitu ya. Yang mereka mengikuti juga karena semakin paham, semakin dia mengerti, oh iya ya, benar. Bedanya jelas. Nah itu. Paham di sini ya, inilah kata beliau. Itu ayat Allah. Hadza amrun la budda minhu, ini perkara yang mesti harus terjadi. Naam. Alam tasma'u qabla qalil, bukankah engkau telah mendengar sebelumnya, yaitu dalam pertemuan yang pertama. Surat Ali Imran ayat yang ke-179, Allah taala berfirman, "Makanallahu liyadharul mu'minina ala ma antum 'alaih." Allah tidak akan membiarkan kaum muslimin dengan keadaan yang sekarang ini. Masuk Islam semuanya, tidak dipilah, tidak dipilih, tidak diuji, namun diuji. Ada di antara muslimin ketika itu munafikin. Nah, ada di antara orang yang mengikuti sunnah, ada yang setengah-setengah, ada yang karena tendensi dunia. Maka kan Allah pilih, datang ujian-ujian tadi, sehingga nampak yang menyisih pun karena ternyata gak cocok sama saya ya. Nah, ini demikian ya, karena dia enggak demikian, artinya barakallahu fikum, demikian barakallahu fik. Nah, sunnah kalau diikuti berat ya, berat, coba betapa banyak ya kita korbankan dunia kita demi mencari keselamatan akhirat. Bagaimana ya, tadinya perlente masya Allah ya, sekarang tumbuh jenggot kita acak-acakan lagi ya, kadang miring sini tumbuh sini enggak. Gimana ini ya wajahnya? Lagi sama istri, Pak, mbok ya dirapikan. Jangan kayak orang pedalaman kayak gitu. Berat. Ini satu contoh aja. Ini satu contoh. Belum yang lainnya. Belum yang lainnya. Wah, berat ini ya. Apa yang dijaga? Memang berat. Namun dia dengan mengetahui ini sunnah, bayinah nyata jelas. Ini sunnah yang saya ikuti. Nah, dipelihara. Ditinggalkan ya gimana ya nanti seterusnya. Ini sebagai contoh barakallahu fik. Maka di sini kata beliau, maka membawakan firman Allah, maka Allah liyadharul mu'minina ala antum alaih, Allah tidak akan membiarkan kaum mukminin dengan keadaan yang sekarang ini masih campur baur, hatta yamizal khabitha minat tayyib, sehingga Allah akan pisahkan yang jelek dari yang baik, yang jelek dari yang baik. Sehingga jangan sedih. Jangan sedih. Jangan sedih. Dan jangan merasa sendiri. Allah telah menghibur kita. Barang siapa yang taat kepada Rasul, dia akan bersama para nabi. Nah, orang-orang yang jujur mengikuti agama ini, syuhada dan orang-orang soleh, itulah teman-teman mereka. Allah tutup ayatnya, wahasuna ulaika rafiqo, itulah mereka orang-orang yang menjadi sebaik-baik teman. Jadi ternyata temannya banyak. Ya, ini barakallahu fikum. Sehingga sekarang bagaimana kalau begitu? Kalau kita menghadapi, wal jawabu ala hadzal sual, jawaban atas pertanyaan ini. Awalan pertama, tadzakaru qaul Ibnu Mas'ud, hendaknya engkau selalu teringat ucapan Ibnu Mas'ud. Diingat-ingat ya, ucapan Ibnu Mas'ud, karena ini sebagai jawaban bagi kita. Apa ucapan Ibnu Mas'ud? Mangkana mustannan falyastanna biman qad mat, fa innal hayya la tu'man 'alaihil fitnah. Asar dikeluarkan oleh Al-Baghawi di dalam Ma'alimi Tanzil jilid yang pertama halaman 284, dan At-Tabaruzi mengeluarkan dalam Mishkatul Masabih jilid yang pertama halaman 42. Kata Abdullah bin Mas'ud, harus kita ingat, mangkana mustannan, barang siapa yang ingin mencari sunnah, jalan, prinsip kehidupan kita, falyastanna biman qatmat, maka hendaknya mencarilah sunnah tersebut dari orang yang telah mati, telah meninggal, jangan orang yang masih hidup. Kenapa yang masih hidup? Untuk kita jadikan figur yang sehingga kita akan mutlak menjadikannya. Ya ini demikian. Jangan demikian. Namun orang yang sudah meninggal, final yang sudah meninggal, maknanya yang mereka meninggal di atas kekokohan berpegang dengan sunnah. Kenapa kok jangan dengan yang masih hidup untuk dijadikan figur? Final hayya, karena orang yang masih hidup, la tu'man alaihil fitnah, belum dijamin selamat dari fitnah. Nah, dahulu betapa banyak di antara ikhwah menjadikan figurnya Ustaz Ja'far Umar Thalib ketika itu karena memang karismatik. Namun tatkala di tengah perjalanan membawa amanah sunnah ini, beliau tidak lagi mau mendengar nasihat dari ulama kibar, menyimpang, tidak aman. Dengan kemiskinan selamat, maksudnya Syekh Abdul Aziz Ibn Abdillah Ibn Baz, yang di zaman kita ini Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muqbil, lihatlah ujian terkait dengan dirinya, terkait dengan keluarga, terkait dengan masyarakat, ataupun terkait dengan dunianya. Bersabar. Bersabar. Ini demikian. Menjadikan goyah. Nah, ini diantaranya. Dan mereka orang-orang yang kokoh di atas sunnah. Sampai-sampai kalau digambarkan Syekh Muqbil, itu orang yang mungkin digambarkan oleh Hizbiyyin, orang yang keras, tidak diakui. Dulu, namun qadar Allah ketika itu kami tidak hadir. Saya tidak hadir. Dari teman kita, nam Fahmi Jawas, ini teman kita, bukan Yazid Jawas, Fahmi Jawas lain, sama marganya namun bukan sepemahaman. Sama-sama belajar di Makkah Mukarramah. Ketika itu belajar Kitabul Janais dalam Sunan Nabi Dawud, nam yang disampaikan oleh beliau, kita menyebutkan Syekh Wasiul Abbas, beliau salah satu pengajar di sana. Maka lihatlah kata beliau, sampai suatu ketika membahas waktu-waktu yang dimakruhkan untuk menguburkan jenazah, maka beliau bercerita, kata Fahmi Jawas, itu menyampaikan kepada kami karena saya enggak hadir ketika itu. Maka beliau bercerita, dulu ada satu jenazah didatangkan ke Masjidil Haram, disolati, mau diangkat manusia rebutan, saya nyolati lagi, mau diangkat, sampai akhirnya hampir waktu ini waktu karohah, sehingga Syekh Wasiul Abbas mengingatkan, ayo segera diangkat, jangan ditunda-tunda lagi. Kemudian baru bertanya, tahukah siapakah beliau itu? Beliau adalah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Subhanallah. Dicintai oleh masyarakat. Dicintai muslimin. Sehingga tuduhan Hizbiyyin yang mengatakan mutasyaddid, orang yang kaku keras menjadikan manusia lari, tidak. Nah, mereka kehilangan, mereka bersedih. Nah, ini satu contoh. Nah, barakallahu fikum, sehingga antum jangan biasa mendengarkan hembusan-hembusan Hizbiyyin telah lewat dalam pertemuan yang telah lalu. Nah, di sini. Sehingga jawaban mereka kepada mereka yang pertama di sini. Yang kedua, ucapan Umar. Yang pertama, ucapan Ibnu Mas'ud bagaimana? Barang siapa yang telah yang ingin mengambil figur contoh sunnah, lihat kepada orang yang sudah meninggal yang kokoh di atas sunnah. Nah, bagaimana mereka? Karena intinya kita ini mengamalkan sunnah untuk mencari bekal menuju mati. Nah, inilah demikian. Barakallahu fikum. Yang kedua, tadzakkaru tsanian, ingat oleh kalian. Yang kedua, qaulul Faruq, ucapan Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu. Iyyakum wa ashabar ra'yi fa innahum ada'us sunnan. Ayathumul ahaditsu ayyahfadhuha faqalu birra'yi fadallu wa adallu. Naam. Maka hati-hati kalian. Jauhi oleh kalian ashabar ra'yi, orang-orang yang rasionalis. Orang-orang ashabar ra'yi yang senang apa-apa yang masuk akal baru diterima. Berbicara dengan akalnya. Naam. Hati-hati oleh kalian. Kenapa? Kata beliau, menyingkap hakikat mereka. Fa innahum a'da'us sunan. Karena sesungguhnya mereka itulah musuh-musuh sunnah. Musuh-musuh sunnah. Betapa banyak sunnah Nabi yang tidak diterima dengan logika kita. Contohnya, hadis tentang dubab, tentang lalat. Nabi mengatakan dalam hadis Abu Hurairah, "Idza waqa'a dubabu fi ina'i ahadikum," kalau salah seorang di antara kalian gelasnya ini disinggap oleh lalat, maka falyaghmisu, tenggelamkan lalat tersebut. Kalau mau diminum lagi airnya, tenggelamkan. Kenapa? Karena di salah satu sayap dari lalat tersebut racun dan di sini ada penyakitnya. Masuk akal tidak? Tidak. Namanya lalat hinggapnya di kotoran dan memungkinkan kedua-duanya menyentuh. Iya enggak? Tidak masuk akal. Namun kita imani karena ini hadis Nabi. Satu contoh, belum lagi yang lainnya. Belum lagi yang lainnya. Loh Mas, enggak relevan Mas. Ajaran Nabi benar, tapi untuk diterapkan sekarang ini, zaman ini enggak pas. Enggak. Gunakan akal, gunakan sunnah. Hati-hati sekarang, ya. Iyyakum washabar ra'yi, ingat, hati-hati. Anda bicaranya apa? Nah, orientasinya apa? Ngikuti sunnah apa ngikuti apa yang dengan akal kita? Nah, demikian. Iyyakum, hati-hati oleh kalian, jauhi mereka yang dengan menggunakan akal. Fa inna ma ada sunnah, karena mereka adalah musuh-musuh daripada sunnah. Kenapa demikian? Ayathum al ahaditsu ayahfadhuha, telah memberatkan mereka untuk menghafalkan hadis-hadis Nabi. Iya, berat. Sehingga kalau begitu, antum yang sudah mengenal ngaji, senang-senanglah menghafal hadis, senang-senanglah belajar hadis. Namun bukan sekedar menghafal, dipahami maknanya dengan bimbingan para ulama terus diamalkan. Karena mereka memberatkan mereka menghafal hadis, naam. Sehingga faqalu birra'yi, kalau berbicara dengan logika. Dengan logika. Fadallu wa adallu, akhirnya sesat dan menyesatkan. Naam. Sesat dan menyesatkan. Contoh lagi, sehingga Ali radhiyallahu anhu. Atau di sini kita akhiri. Wa mana qawlihi, dan makna ucapan Nabi Umar radhiyallahu anhu, ayathumul ahaditsu ayahfadhuha, memberatkan mereka hadis-hadis Nabi untuk dihafalnya, yakni lam ya'ba'u biha, yaitu mereka tidak mau mengisi dada dan hatinya dengan hadis-hadis Nabi. Fayasta'miluha ibadatan wa mu'amalatan, sehingga menjadikannya sebagai alat untuk beramal di dalam beribadah ataupun mu'amalah. Begini apa? Kenapa memelihara jenggot? Rasulullah mengatakan afuliha, sudah arbuliha, panjangkan jenggot, biarkan jenggotmu tumbuh. Kan sedikit. Loh, ini hadis sudah. Ini baru diamalkan, ya. Dalam muamalah kenapa enggak mau riba? Ya karena riba dan seterusnya. Nah, ini tadi. Nah, sehingga di sini, liana hadits Muhammadin sallallahu alaihi wasallam as-sahihah hiya wahyullah, wahyullahi ilaihi kal-Qur'an. Dikarenakan hadis Nabi merupakan wahyu dari Allah seperti Al-Qur'an. Dan dalam pertemuan berikutnya mengenai kedudukan sunnah di dalam Al-Qur'an. Nah, maka di sini kita mendapatkan pelajaran yang besar dari Syekh Ubaid. Dikala seorang mendapatkan syubhat, dikala seorang mendapatkan kerancuan-kerancuan, bahkan enam kegundah gulanaan karena adanya pembicaraan, maka dia kembalikan kepada naam dua perkara. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, ingat ucapan Ibnu Mas'ud. Barang siapa yang ingin menjadikan figur, menjadikan contoh sunnah, contohlah dengan mereka yang sudah meninggal. Jangan yang masih hidup. Sehingga kadangkala antum mbok tembe ngaji, lihat itu mereka sudah ngaji, mau gabung sama saya. Iya ya, masih hidup ya. Bagaimana? Lihat yang lainnya, orang yang sudah meninggal, istiqomah. Nah, sehingga di sini, nah, inilah yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari bahaya penyimpangan dan selalu menjadikan kita orang-orang cinta kepada ilmu agama dan senantiasa menjadikan kita istiqomah di atasnya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.